Berdua denganmu aku betah, siang malam denganmu aku betah. Ajak kamu di sini aku betah, kalau dekat kamu oh aku betah. Siang malam denganmu aku betah.